dengan tujui pergaulata, dengan tujui perdongan nota, tunguli surai tohasia, soarong nahurangi. Pako ane to dohon siro liman pamina ujui las horong mupe tua asia moru moru sao tipi beko Siro Lima.